بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin, yang mana ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita masih dalam penjelasan atau faedah dari hadis Jibril alaihissalam yang menjelaskan kepada kita tentang Islam, iman dan ihsan. Dan kita telah menyelesaikan pembahasan berkaitan dengan Islam atau rukun Islam, dan kita telah masuk pada pembahasan berikutnya, yakni al-iman, yakni rukun iman. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca penjelasan atau kalam ucapan dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya keimanan itu letaknya di dalam hati, di dalam kalbu. Ya, adapun Islam ini terdapat pada anggota tubuh kita. Nah, dengan kata lain, yang namanya Islam itu adalah amalan-amalan zahir, amalan-amalan yang nampak. Nah, solat, puasa, zakat, haji, ini merupakan amalan-amalan yang nampak, ya, dari kita. Taib. Adapun keimanan, ini al-amru batin, ya, perkara-perkara yang berkaitan dengan batin, batinnya seseorang. Nah, yang mana tempatnya adalah di dalam hati. Taib. Kemudian beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita perkara yang penting dalam permasalahan keimanan. Kita ulang kembali kalam beliau. Maka kita perhatikan apa yang disampaikan oleh beliau ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kaum muslimin dalam permasalahan keimanan. Kata beliau, yang namanya iman atau keimanan itu ialah huwa i'tiqadul insan li syai'i i'tiqadan jaziman bihi. Yang namanya keimanan ialah seorang insan dia meyakini sesuatu dengan keyakinan yang pasti. Kita meyakini suatu permasalahan, suatu perkara dengan keimanan yang pasti. Maknanya la yatatarraqu ilaihi syak, yang tidak bisa, ya, berubah keyakinan kita tersebut dengan yang namanya keraguan. Naam, walal ihtimal, ataupun ihtimal-ihtimal yang lainnya. Naam. yakni seorang mukmin ketika dia diperintahkan untuk mengimani suatu permasalahan atau beriman dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, begitu pula mengimani apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis beliau yang sahih, dia mengimaninya tanpa ada sedikit pun keraguan padanya. Nah, seakan-akan perkara yang dia imani tersebut ya adalah sesuatu yang nampak sangat jelas bagi dirinya sebagaimana di siang hari. Ya, tidak ada sedikit pun yang menghalangi pandangannya. Nah, ini yang namanya keimanan yang tidak bisa sedikit pun digoyahkan dengan yang namanya keragu-raguan atau perkara-perkara yang lainnya. Taib. Maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketika seseorang dia mengatakan dia beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, begitu pula beriman dengan apa yang datang dengannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya dia telah mengikrarkan dengan pengikraran yang jazim, yang pasti, yang tidak bisa dihilangkan dengan keraguan, untuk dia tunduk dan menerima terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tersebut. Begitu pula yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iz'anan tamman, dengan ketundukan yang sempurna. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, keimanan ini yakni sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala, ini akan kita jumpai pada mereka para salafus salih, terkhusus orang-orang yang senantiasa mendampingi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Lihat tatkala mereka telah mengikrarkan keimanan mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu mengandung konsekuensi yang sangat besar bagi mereka kaum muslimin tatkala itu, sehingga berbagai macam ujian, cobaan menimpa mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum setelah mereka mengikrarkan keimanan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka diuji dengan dunianya, sahabat Mus'ab radhiyallahu taala anhu di antaranya. Naam. Begitu pula ada yang diuji dengan meninggalkan, harus berpisah dengan keluarga mereka, kaum muhajirin, yang semua itu mereka lakukan, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta yang mereka miliki, menanamkan kebencian, permusuhan dengan saudara-saudara mereka sendiri. Semua itu dijalankan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan keimanan mereka yang begitu kuat. Jadi apabila seorang hamba dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keimanan tersebut akan menjadikan hamba itu dia tunduk seutuhnya terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perkara-perkara yang bisa merusak keimanan dia tadi, perkara-perkara yang bisa menjadikan goyahnya keimanan dia, itu tidak akan mempengaruhi dirinya. Kenapa? Karena keimanan yang begitu kuat pada dirinya, sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, apa yang dialami oleh mereka para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum dari berbagai macam siksaan ya menimpa mereka, kekurangan dalam permasalahan ekonomi dunia mereka, harus bermusuhan dan membenci orang-orang yang dekat dengan mereka, semua itu tidak lain dikarenakan demi keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, permasalahan iman ini merupakan permasalahan yang sangat besar, permasalahan yang sangat penting. Karena keimanan ini adalah perkara penentu terbesar ketenangan hidup seorang hamba, ketenteraman hidup seorang insan, kebahagiaan seorang hamba dunia maupun nanti di akhirat. Nah, maka al-iman, berimannya seorang hamba itu menjadikan dia akan tunduk seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian beliau menjelaskan ya tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril yang tatkala itu ya menyerupai seseorang dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah para sahabat, kata malaikat Jibril, akhbirni anil iman. Ya, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang namanya iman ialah an tu'mina billah. Di antara keimanan yaitu engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai an tu'mina bi anna Allah Subhanahu mawjudun hayyun 'alimun qadirun wa annahu subhanahu wa ta'ala rabbul alamin la rabba siwa wa anna lahul mulka al mutlaq wa lahul hamdu al mutlaq wa ilayhi yurja'ul umur wa ilayhi yurja'ul amru kullu. Kata beliau, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billah, yang namanya keimanan itu engkau beriman kepada Allah. Maknanya ialah engkau beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mawjudun, Allah itu ada. Naam. Meyakini dengan keyakinan yang pasti bahwasanya Allah itu ada. Allah itu hayyun, maha hidup. Ya. Yang kehidupan Allah itu tidak diawali dengan yang namanya kematian. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat kehidupan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk. Kemudian meyakini bahwasanya Allah itu alimun, maha mengetahui. Dan pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala itu berbeda dengan pengetahuan makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, bahkan apa yang ada dalam lautan maupun di dasar lautan. Ini ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian mengimani, meyakini, membenarkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabbul Alamin, selaku Rabb alam semesta, penguasa alam semesta, pemilik alam semesta, dan yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Dialah Allah Rabbul Alamin. Serta mengimani bahwasanya La Rabba Siwa, beriman kepada Allah itu juga engkau mengimani, meyakini bahwasanya tidak ada Rabb, tidak ada sesembahan ya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti sesembahan-sesembahan selain Allah itu adalah sesuatu yang mungkar. Nah, ini adalah perkara keimanan. Ya, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah itu bukan hanya kita meyakini bahwasanya Allah itu ada, Allah itu yang berhak untuk diibadahi, namun juga kita harus meyakini bahwasanya termasuk perkara iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi atau disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maknanya, apabila ada yang beribadah kepada selain Allah, maka fabi batilin, maka itu dengan sesuatu yang batil. Ini merupakan perkara keimanan yang harus diyakini. 6. Oleh seorang mukmin maupun mukminah yang jujur keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga keimanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6. Tidak boleh ya berubah keimanannya ini dengan perkara-perkara yang lainnya. 6. Kenapa? Karena namanya yang perkara iman ini tidak bisa berubah. Ya, tidak boleh adanya keraguan pada iman tersebut. Maka apabila seseorang mengatakan beriman namun ternyata goyah keimanannya, menunjukkan pada keimanannya terdapat kerusakan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya perintah untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Tuhan-Tuhan yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang batil. Maka ini wajib diimani bagi seseorang yang dia benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan keimanan ini tidak bisa digoyahkan dengan sedikit apapun, dengan perkara-perkara apapun. Nah, dan yang namanya beriman kepada Allah, kata beliau Asy'ib bin Utsaimin rahimahullah ta'ala, engkau mengimani bahwasanya Allah itu adalah Rabb yang memiliki kerajaan secara mutlak, kekuasaan secara mutlak, yakni segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi, ya, di lautan, semuanya merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala secara mutlak. Bahkan Tuhan-Tuhan yang diibadahi oleh selain Allah subhanahu wa ta'ala, oleh makhluk, itu merupakan miliknya Allah subhanahu wa ta'ala, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Walahul hamdul mutlak, dan bagi Allah subhanahu wa ta'ala pujian-pujian secara mutlak. 6. Wa ilaihi yurja'ul amru kullu, dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kembalinya segala urusan. Yakni seseorang yang mengikrarkan keimanan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia harus juga meyakini bahwasanya segala urusan itu semuanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni apapun permasalahan yang ada semuanya ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu subhanahu huwal mustahiqqu lil ibadah la yastahiqquha ahadun siwa. Dan yang paling penting dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ialah kita meyakini dengan keimanan, keyakinan yang pasti bahwa tidak ada yang al-mustahiq, yang berhak lil ibadah untuk mendapatkan berbagai macam jenis peribadatan dari kita. Ya, seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala atau sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang namanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu ialah seseorang benar-benar dia beribadah atau ibadah yang dia lakukan seluruhnya, baik ibadah yang berkaitan dengan anggota tubuhnya, berkaitan dengan hartanya, atau ibadah yang berkaitan dengan keyakinan, semuanya harus diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau ada seseorang yang dia mengaku mengaku seorang mukmin, seorang muslim, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dalam prakteknya ada ibadah-ibadah yang dia peruntukkan kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, meyakini di bagian bumi ini ada yang menguasainya selain Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengaturnya, maka menunjukkan kerusakan keimanan yang ada pada dirinya. Naam. Seseorang yang dia memiliki keimanan yang benar, jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mungkin dia beribadah atau ibadah yang dia laksanakan diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun enggak semuanya, sebagiannya atau salah satu dari ibadah. Tidak mungkin seseorang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dia akan memberikan ibadahnya tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa annahu huwa alladhi alaihi atuklan atau atiklan, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga mengandung konsekuensi atau di antara bentuk keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ialah dia hanya bertawakal, bersandar, bergantung, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yani dia bertawakal, nam menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Nam. Wa minhu an-nasr wa taufiq, dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ialah seseorang dia meyakini, mengimani bahwasanya pertolongan serta taufiq itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, dengan berbagai macam cara, dengan melalui perantara dari makhluk, namun pada hakikatnya yang namanya pertolongan, taufiq yang Allah berikan kepada seorang hamba ini murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun melalui perantara orang atau perantara yang lainnya. Naam. Wa annahu muttasifun bi kulli sifatil kamal 'ala wajhin la yumathilu sifatil makhluqin. لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. Kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu di antaranya maknanya ialah kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang sempurna. Sifat-sifat yang sempurna, ya, yang tidak ada serupa sifatnya Allah itu dengan makhluk. Menunjukkan apa? Sifatnya Allah itu tidak sama dengan sifatnya makhluk. Walaupun dari sisi nama mungkin sama, namun dalam sisi hakikat, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Naam. Maka seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dengan teori takwil atau kaidah takwil yang dia miliki. Tidak akan mungkin. Ya? Dia mengatakan kalau kita menetapkan sifat wajah bagi Allah, tangan bagi Allah, maka kita menyamakan Allah dengan makhluk. Ini merupakan pemahaman yang keliru. Pemahaman yang menyimpang. Ketika Allah menyebutkan Allah itu punya tangan, Allah itu punya wajah, maka kita sifati Allah demikian. Adapun hakikat wajah dan tangan Allah atau sifat-sifat Allah yang lainnya, maka tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa sedikit pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa sami' basir. Allah itu maha mendengar, maha melihat. Allah punya penglihatan, Allah punya pendengaran. Makhluk juga punya penglihatan, punya pendengaran. Namun pendengaran Allah dengan makhluk, penglihatan Allah dengan makhluk ini berbeda. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Naam. Ini di antara konsekuensi ketika seseorang mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan apa? Seseorang yang telah mengikrarkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sebatas lisan, mulutnya saja. Namun benar-benar harus ditunjukkan, ya, ucapannya, amalan perbuatannya yang membenarkan keimanannya tersebut, dan juga keyakinan dia harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cuma mengatakan beriman dengan pada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini orang-orang kafir pun bisa mengatakan demikian. Dan ini merupakan sifatnya orang-orang munafik. Ya, sebagaimana mereka hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sampai di zaman sekarang ini, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun dalam praktek kenyataannya menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, menentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengolok-olok naudzubillah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara sifatnya orang-orang munafik. Walaupun dia adalah seorang yang dipandang memiliki ilmu, tapi kalau dia masih merendahkan, menghina sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka padanya khisal min khoslatil munafikin. Terdapat pada orang tersebut sifat dari sifat-sifatnya orang-orang munafik. Naam. Maka kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, idan tu'minu biwujudillahi wa birububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi la budda min hada. Maka kalau demikian, maka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu beriman dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala, begitu pula beriman dengan rububiyahnya Allah. yakni beriman dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, maknanya ialah mengimani, meyakini dengan keimanan, keyakinan yang pasti bahwa yang menciptakan alam semesta beserta isinya adalah Allah. Yang mengaturnya adalah Allah. Begitu pula pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini makna beriman dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa uluhiyatihi, dan beriman kepada Allah itu juga beriman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Yakni beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan segala bentuk jenis ibadah diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan beriman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa asma'ihi wa sifatihi, begitu pula beriman kepada Allah mengandung konsekuensi untuk kita beriman atau mengimani nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an atau yang disifati oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Itu namanya mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa ditakwil dan tanpa dipalingkan maknanya. Allah katakan wajah, kita imani Allah punya wajah. Wajah Allah seperti apa? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun kita imani Allah memiliki wajah. Allah mengatakan Allah memiliki kaki, memiliki tangan. Kita imani Allah punya tangan. Ya? Tapi kita tidak boleh menyamakan tangannya Allah dengan makhluk. Kenapa? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat tangannya Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin disebutkan oleh Syekh Nasir As-Su'di rahimallahu taala dalam tafsir beliau, ya, di antara keistimewaan yang dimiliki oleh kaum mukminin ialah mereka mengimani, meyakini perkara-perkara yang gaib. Ini merupakan keistimewaan, perkara yang spesial yang ada pada kaum mukminin. Ya, dikatakan mukminin, al-mu'min dikatakan apa? Mereka beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Naam. Maka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus mengimani rububiyahnya Allah, mengimani uluhiyahnya Allah, dan mengimani nama-nama dan sifat-sifat, yakni menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah sifati atau menamai dirinya dengannya dalam Al-Qur'an atau yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Kata beliau, "Faman ankara wujudallahi fahuwa kafir." Barang siapa yang mengingkari tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala, mengingkari tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, fahuwa kafir, maka orang tersebut dikatakan sebagai orang kafir. Ya, sebagaimana orang-orang ateis tidak mengimani akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya dan billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang demikian. Secerdas apapun seseorang, ya, sepintar apapun seseorang, sekaya apapun seseorang, tatkala dia mengingkari akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dia miliki tersebut merupakan perkara yang tidak ada gunanya. Tidak ada bedanya dengan al-bahain. Tidak ada perbedaan orang tersebut dengan apa? Binatang ternak. Kita lihat bagaimana keadaan mereka, orang-orang yang tidak beriman akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kehidupan mereka? Ya, tidak jauh berbeda dengan hewan. Bahkan hewan itu terkadang lebih mulia daripada mereka. Kenapa? Karena hewan itu masih berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengimani Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka orang-orang yang mengingkari wujudnya Allah Subhanahu wa taala dikatakan kafir. Mukhalladun finnar, kata beliau mereka kekal di dalam neraka. Wa man taraddada fi dzalika aw syakka fa huwa kafir. Demikian pula orang-orang yang dia ragu tentang akan adanya wujud Allah Subhanahu wa taala, tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, taraddad, dia ragu. Ya. Ya syak. Fa huwa kafir. Demikian pula dia dikatakan kafir. Kenapa? Yang namanya iman, beriman, yang namanya keimanan itu harus bersih dari yang namanya apa? Keragu-raguan. Kenapa? Sebagaimana yang disebutkan oleh beliau, yang namanya iman itu adalah apa? Seseorang mengimani, meyakini secara pasti, ya, tentang suatu permasalahan. Yang namanya seseorang yang telah yakin terhadap sesuatu, tidak mungkin dia akan ragu. Maka dari sini kata beliau, orang yang mengingkari akan wujudnya Allah dikatakan kafir. Demikian pula orang-orang yang mereka ragu tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, dia pun dikatakan kafir. Khalidun atau mukhalladun finnar, kekal di neraka. Naam. Kenapa? Karena memang orang-orang kufar itu nanti di akhirat tempatnya di neraka, kekal di neraka. Makanya beliau mengatakan apa? Mukhalladun finnar. Orang-orang yang mengingkari wujudnya Allah dikatakan kafir. Begitu pula orang-orang yang ragu, ya, tentang wujudnya Allah dikatakan kafir. Dan kedua-duanya kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, li'annahu la budda fil imani minal jazmi bi anna Allah hayyun alimun qadirun mawjudun. Kenapa orang-orang yang mengingkari wujud Allah dikatakan kafir? Begitu pula orang-orang yang ragu tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan kafir? Karena beliau mengatakan dikarenakan li'annahu la budda, dikarenakan harus ada fil iman, dalam permasalahan keimanan, minal jazmi, sesuatu yang pasti, kepastian. Ya, yang namanya keimanan itu enggak ada keraguan padanya, harus yakin secara pasti bahwasanya Allah itu hayyun, Allah itu maha hidup, alimun, Allah itu maha mengetahui, qadirun, Allah maha mampu, mawjudun, Allah itu ada. Naam. Wa man syakka fi rububiyyatihi fa innahu kafir. Demikian pula orang-orang yang mereka ragu atas rububiyahnya Allah, yakni orang-orang yang ragu bahwasanya alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu bahwasanya alam semesta ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, baik di langit maupun di bumi, di lautan, di hutan, dan semuanya, dia ragu kalau yang mengatur semuanya itu Allah. Atau dia ragu bahwasanya tidak mungkin semua ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula fa innahu kafir. Dia pun dikatakan sebagai seorang yang kafir. Kenapa? Karena orang yang kafir tidak mengimani apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Nah, begitu pula keadaan mereka, orang-orang munafik adalah orang-orang yang syak, atau orang-orang yang mengeragu, bahkan dikatakan sebagai orang-orang munafik adalah orang-orang yang lebih parah daripada orang-orang kafir, dan kedua-duanya tempat di neraka. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, keimanan ini merupakan perkara yang sangat penting. Nah, apa yang Allah sebutkan, begitu pula Nabi SAW sebutkan tentang keutamaan bagi mereka kaum mukminin, ya, balasan bagi mereka kaum mukminin, menunjukkan kepada kita bahwa al-iman ini merupakan perkara yang sangat penting. Dan yang dimaksud dengan keimanan di sini ialah keimanan sebagaimana keimanannya mereka para salafus salih, keimanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keimanan para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Nah, apabila kita meyakini yang demikian ini, berusaha untuk mengamalkan sebagaimana apa yang beliau sampaikan, niscaya kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang tenteram, Maka apa yang kita saksikan dari mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, pengorbanan mereka yang begitu besar untuk agama Islam, untuk syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Harta mereka, mereka habiskan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kampung halaman mereka, mereka tinggalkan semuanya. Bahkan nyawa mereka menjadi taruhan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu dikarenakan keimanan yang telah menancap, keimanan yang pasti, keyakinan yang pasti, yang tidak tergoyahkan dengan keraguan, yang telah menancap di dalam kalbu mereka. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, mengapa mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, para salafus salih, bahkan orang-orang sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang-orang salih, mereka mampu menjalani hukuman, ujian, yang ujian itu belum tentu diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka bisa bersabar. Tidak lain kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, dikarenakan keimanan yang telah menancap, keimanan yang begitu kokoh yang Allah berikan kepada mereka. Naam. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, perkara keimanan yang harus kita perhatikan. Naam. Dan tidak mungkin seseorang itu dia memiliki keimanan yang benar atau bertambah keimanannya, kuat keimanannya, kalau dia adalah orang yang jahil terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara perkara yang bisa menambah keimanan seseorang, mengokohkan keimanan seseorang, ialah dengan mempelajari syariat Allah subhanahu wa ta'ala dengan talabatul ilm. Naam. Ini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, mungkin yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya, memberikan manisnya keimanan dalam kalbu kita, dan menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang bisa merusak atau menggoyahkan keimanan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga kepada apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naktafi lahuna, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.